semakin hatiku ingin melepaskanmu. Orang tuamu yang selalu merintangi, tersenyumlah engkau di hari bahagia. Hatiku juga akan bahagia. Janganlah engkau sesali. Hanya menambah beban deritamu. Berbahagialah kau bersamanya. Jangan kau pikirkan nasib diriku. Bukan ku lari dari kenyataan, ku takut nanti jadi hina. Janganlah engkau sesali di malam bahagiamu. Lupakanlah diriku ini. Ingin melepaskanmu. Orang tuamu yang selalu merintangi, tersenyumlah engkau di hari bahagia. Hatiku juga akan bahagia. Janganlah engkau sesali. Yang sudah berlalu usah kau kenangkan, hanya menambah beban deritamu. Berbahagialah kau bersamanya. Jangan kau pikirkan dari kenyataan, ku takut nanti jadi hina. Janganlah engkau sesali di malam bahagiamu. Lupakanlah diriku ini. Hatiku ingin melepaskanmu. Orang tuamu yang selalu merintangi, tersenyumlah engkau di hari bahagia. Hatiku juga akan bahagia. Janganlah engkau sesali.